Boleh tak ikan yang mati dalam air kita makan? Adakah dianggap bangkai? Ha. Baik. Ikan ni tak wajib sembelih. Dan bila kita makan dalam keadaan dia sudah mati. Kalau dalam bab sembelih hanya dia kata sunat sembelih ikan. Ha, hendak dia dengar sembelih ikan. Dengarlah ni. Apa dok? Neh, kamu jumpa mari. Yang lain kena sembelih. Dua spesies tak payah sembelih. Belalang dan ikan. Ha. Nabi sebut al-hallu maitatuhu. Ikan ni kalau dia mapuh sendiri halal. Kita bubuh lekor buka bahan ikan air. Kepik mati. Hak tengah-tengah buka bawa-bawa mapuh dah tak? Dah atas-atas gelepor lagi wak naik tak buka bawa mati. Dah. Boleh makan tak? Kena meleh. Dah. Nak? Ha, takkan nak makan hidup-hidup ikan air boleh? Lekor. Bola rodok lah tekor. Ha. Jadi hukumnya bangkai ikan suci. Al-hallu maitatuhu. Ikan ni Nabi kata halal bangkainya. Maknanya kalau mati ikan dok semelih halal makan. Wajib basuh darah dan najis sahaja. Faham? Ha. Soalan seterusnya, takkan kita nak makan ikan duduk tunggu mati atas darah? Ha, mati dalam air tak ada masalah. Kita jalan-jalan-jalan tengok ikan tu sakit perut. Oh mati dah ikan siang ke dia. Kita ambil. Boleh makan tak? Ulama kata ya. Kalau tidak beracun. Ya. Kalau tidak buruk, busuk dan sebagainya. Haa.